Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain شرب فضل الوضوء meminum sisa air wudu. Yani apa hukumnya? Dari hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah menunjukkan jawazu dzalik, diperbolehkan meminum sisa air wudu. Ini barakallahu fikum apabila dia menggunakan sebuah bejana untuk wudu. Misalkan dia ambil satu gayung untuk wudu, dia pakai berwudu ada sisanya. Sisanya diminum sama dia. Kalau dia wudunya menggunakan keran, tidak mungkin dia minum sisa air keran. Ya, banyak sisanya. Ini ketika dia menggunakan bejana di situ. Nah, ini hukumnya semata-mata boleh. Semata-mata diperbolehkan. Qala rahimahullahu ta'ala qala al-imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala qala akhbarana ibrahim ibn al-hasan al-miqsami qala anba'ana hajjaj qala ibn jurayj. Hajjaj di sini adalah Hajjaj ibnu Muhammad al-Musisi. Beliau yang banyak meriwayatkan dari ibnu Jurayj. Lafaz qala riwayat dengan qala ini hukumnya sama dengan riwayat dengan an. Hukmu qala hukmu an sama dengan an fulan. Kalau rawi tadi mudallis suka mentadris riwayat dan tadrisnya membahayakan, maka dihukumi munqati, terputus sanadnya. Kalau rawinya tidak mudallis atau bukan seorang mudallis, maka dihukumi muttasil, nyambung sanadnya. Di sini Al-Hajjaj min athbatin nas fi ibn Jurayj, orang yang paling kuat, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari ibnu Jurayj. Maka riwayat dia qala dikatakan muttasil, nyambung sanad. Qala ibnu Jurayj rahimahullah, Abdul Aziz bin Abdul Malik ibnu Jurayj. Qala haddathani Syaibah. Disebutkan di bawah itu nanti Syekh Mubil menyatakan Syaibah wa Ibnu Nassah Al-Qari. Anna Muhammad Ibnu Ali akhbarahu. Bahwasanya Muhammad Ibnu Ali. Wa huwa Muhammad bin Ali Zainal Abidin. Disebut dengan Muhammad Al-Baqir. Termasuk Ahlul Bait. Termasuk ahli hadis, termasuk sunni. anna Muhammad ibn Ali akhbarahu qala akhbarani abi Aliun wa Ali Zainal Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib al-mulaqab dengan Ali Zainal Abidin, abid, seorang yang ahli ibadah, seorang ahli hadis dan sunni. Sunni. Anna al-Husain ibn Ali qala, bahwa Husain ibn Ali wa Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah binti Rasul radhiyallahu anha. Husain termasuk sahabi. Barakallahu fikum. Kalau seandainya orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait seperti mereka ini, lakanu ahla sunnah, lakanu ahla hadith, lakanu salihin. Allahu musta'an. Qala, berkata Husain, da'ani abi Aliun biwudu'in atau biwadu'in, bapakku yakni Ali, itu Ali bin Abi Talib, memanggil aku untuk membawakan air wudu, wadu, air berwudu. Faqarrabtuhu lahu, saya pun mendekatkannya untuk ayahku. Fabada'a, maka beliau sahabat Ali mulai berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marratin qabla an yudkhilaha fi wudu'ih. Beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali sebelum memasukkan telapak tangan tadi ke tempat air wudhu. Dibahas kemarin, dituangkan, bisa tangan kiri menuangkan ke tangan kanan atau sebaliknya, dipakai untuk mencuci kedua tangan. Jadi enggak langsung mencelup di bejana. Thumma madmadha thalatha wa intathara thalatha. Kemudian beliau berkumur-kumur 3 kali dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Otomatis kalau dikeluarkan ada yang dimasukkan. Sehingga 3 rangkaian berwudu, berkumur-kumur, langsung memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kumur-kumur namanya madmadah. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak, mengeluarkannya namanya istinsar. 3 kali. Thumma ghasala wajhahu 3 marratin. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Siku termasuk yang terkena air. 3 kali. Thumma ghasala yusra kadzalik. Kemudian beliau mencuci tangan kiri juga demikian. Selesaikan 3 kali tangan kanan, baru mencuci tangan kiri juga dengan cara yang sama sampai ke siku. Siku termasuk yang dibasuh. Thumma masaha bi ra'sihi mashatan wahidah. Kemudian beliau mengusap kepalanya 1 kali saja. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3. Kemudian beliau membasuh, mencuci kaki kanannya sampai ke 2 mata kaki 3 kali. Mata kaki termasuk yang dibasuh. Thumma al-yusra kadzalik, kemudian mencuci telapak, mencuci kaki kiri juga seperti itu. Yani mencuci kaki kiri sampai ke 2 mata kakinya 3 kali. Thumma qama qa'ima. Kemudian beliau bangkit berdiri. Faqala, lalu berkata sahabat Ali kepada putranya, nawilni, ambilkan bejana itu untuk aku. Fanawaltuhu al-ina alladhi fihi fadlu wudu'i. Katanya Husain bin Ali, fanawaltuhu al-ina, maka saya serahkan kepada ayahku bejana, alladhi fihi fadlu wudu'i, yang di situ ada sisa air wudunya. Fasyariba min fadli wudhuihi qa'iman. Ternyata sahabat Ali meminum sisa air wudunya sambil berdiri. Fa'ajibtu. Saya pun terheran-heran, katanya Husain. Falamma ra'ani, maka tatkala ayahku sahabat Ali melihat aku heran, qala, beliau mengatakan, la ta'jab, kamu jangan heran. Fa inni ra'aitu abaka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u mithla ma ra'aitani sana'tu. Sebab aku melihat kakekmu, kata-kata abaka bapakmu dimaknakan dengan kakek, karena Nabi kakeknya Husain. Paham ya? Siapa ayahnya? Ali. Itu menunjukkan kakek sama dengan bapak. Al-jaddu huwa ab. Kakek sama dengan bapak. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, kakek digunakan dengan bahasa abun. Ab, aba gitu ya. Sehingga dimaknakan ayah atau kakek. Jadi adalah kakek. Sesungguhnya aku melihat kakekmu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u mithla ma ra'aitani sana'tu. Beliau berbuat seperti yang engkau lihat aku tadi berbuat. Jadi yang dilakukan oleh sahabat Ali itu mempraktikkan wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mempraktikkan setelah wudu Rasul berdiri meminum sisa air wudunya sambil berdiri. Yaqulu li wudhuihi hadha. Beliau mempraktikkan wudhunya seperti tadi. Yaqul itu yaf'al. Ya, kata-kata yaqul, qala yaqul ketika disandingkan dengan sebuah perbuatan itu dimaknakan dengan yaf'al. Beliau berbuat terkait dengan wudhunya seperti ini tadi. Wa syariba fadla wudhuihi qa'ima, dan Rasul pun meminum sisa air wudhunya sambil berdiri. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح وشيبه وهو ابن الصاح القارئ كما في تهذيب التهذيب انتهى. Hadis ini barakallahu fikum yang pertama menjelaskan kepada kita tentang kaifiyah wudu. Kemarin dijelaskan dari mulai awal sampai akhir. Sudah ya? Yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita mengajari orang lain kaifiyah wudu. Ta'limun nas kaifiyatul wudu. Yang mengajarkan kepada orang lain kaifiyah berwudu. Baik. Yang berikutnya, al-wudu min ina'in. Berwudu menggunakan satu bejana. Satu bejana, bisa satu gayung, satu cidok, satu mangkok, yang penting bejana. Jadi airnya diambil, dari situlah dia berwudu. Yang berikutnya ialah bolehnya meminum sisa air wudu di bejana tadi. Barakallahu fikum. Yang berikutnya bolehnya minum sambil berdiri. Bolehnya minum sambil berdiri. Duduk lebih afdal, berdiri itu boleh. Dengan riwayat ini. Faedah yang lainnya lagi ialah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal termasuk dalam berwudu. Dan dalam semua hal. Di sini juga menunjukkan hirs as-sahabah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat para sahabat untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontoh semuanya sampai minum sisa wudunya, dicontoh. Sambil berdiri, dicontoh. Semuanya dicontoh sama beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik, saya mau tanya, orang minum hukumnya apa? Minum hukumnya apa? Hah? Minum hukumnya apa? Hah? mubah. Hukum asal minum adalah mubah. Barakallahu fikum. Tapi ketika itu, kalau dia minum air tadi dalam rangka untuk mencontoh meneladani Nabi kita Muhammad SAW, maka mendapatkan fadilatut ta'assi, keutamaan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ini yang membuat berkahnya ilmunya para sahabat, berkahnya amal mereka, karena betul-betul mereka meneladani dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang lain ialah mengajari anak-anak, ya, mengajari anak kita tata cara berwudu. Di sini sahabat Ali mengajari putranya Husain bin Ali, mengajari anak-anak kita semangat meneladani Rasul SAW, mengajari anak-anak untuk semangat meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada muhim. Pengajarannya bisa dengan ucapan, bisa langsung dengan praktek. Pengajarannya bisa dengan penjelasan atau dengan praktek langsung. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini adalah at-ta'awun fil wudu, saling bantu membantu dalam berwudu. Di sini Husain bin Ali membantu ayahnya dalam berwudu. Diambilkan air wudunya, didekatkan air wudunya. Ketika ayahnya bangkit berdiri, diambil wudu, air wudunya diserahkan kepada ayahnya. Ta'awun fil wudu. Ini diperbolehkan. Dan ada unsur keutamaan ketika dalam rangka mengajari yang lain. Barakallahu fikum. Nah, lanjut atau sudah? Kalau lanjut panjang yang kita baca, tidak ada masalah. Sekian hadis, tidak ada masalah. Harus disekian supaya babnya selesai. Baca semua ya, dibaca semua dengan cepat, nanti disebutkan faedahnya secara global. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, aklu ta'ami laisa naqidan lil wudu, memakan makanan, ya, mengkonsumsi makanan bukan sebagai pembatal wudu. Ini meliputi makanan apapun, makanan yang digodok atau yang dibakar, ya, direbus atau yang dibakar, daging-dagingan atau yang selain daging-dagingan, termasuk di dalamnya minuman, semuanya bukan pembatal wudu. Satu saja yang dikatakan pembatal wudu, apa itu ya? Memakan daging unta. Nanti akan disebutkan peping setelahnya lagi. Sehingga ini berlaku untuk semua makanan. Antum makan gorengan tempe, gorengan tahu, tahu berontak, tahu siwil ya. Ini orang-orang sana nanti ya. Dan yang lain-lainnya, antum mau makan ini bakso apa soto, semua sate silakan. Halal ya, semuanya bukan pembatal wudu. Yang membatalkan wudu hanya satu. Apa itu? Memakan daging unta. Adapun hadis wudu dari sesuatu yang terkena api, itu hadisnya mansukh. Hadis yang menjelaskan anjur berwudu untuk memakan sesuatu yang terbakar oleh api, mimma masdatin nar, itu mansukh. Ya. Ya, dimansuh hadis yang paling terakhir yang dari beliau SAW, tidak berwudu dari memakan sesuatu yang dibakar oleh api. Sehingga yang mengatakan wudu dimansuh. Difahami ya? Satu pengecualian, makan daging unta. Namun dianjurkan ketika berlemak, maka berkumur-kumur dan cuci tangan. Itu untuk menghilangkan lemaknya saja. Apalagi ketika mau sholat, ya, maka langsung sholat. maka dianjurkan untuk berkumur-kumur dan menghilangkan bekas-bekas lemak di mulut sama di tangan. Kemudian dia sholat, itu dianjurkan saja. Nanti akan kita lihat sehingga banyak hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ikhwan misalnya ya, jika ada yang tanya sama antum, kalau habis makan tahu tek, batal apa dah wudunya? Tidak. Habis makan mie ayam, batal apa wudunya? Tidak. Jadi lapar nih. Malam-malam nyebut makanan, jadi lapar ya. Kan ya. Al-muhim semuanya. Satu yang batalkan. Makan daging unta. Ada unta di Indonesia? Bukan. Maksudnya ada yang jual daging unta di sini? Ya, kalau enggak ada ya berarti di Indonesia tidak ada makanan yang membatalkan wudu Anda. Nah, daging unta mantap. Qala rahimahullahu taala, qala Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Husain bin Ali Al-Ju'fi an Zaidah ibn Qudamah an Abdul Aziz bin Rufai' an Ikrimah Maula bin Abbas wa ibn Abi Mulaika Abdullah bin Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurru bil qidri fayakhudzul arqa. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dandang yang lagi masak daging. Al-Qidr, priuk. Tahu priuk, dandang ya. Apa dandang itu? Apa? Hah? Apa maksudnya itu? Panci. Ya wis, panci. Melewati panci yang sedang masak daging. Saya akhudul arqa, beliau mengambil tulang yang ada sisa-sisa daging. Al-arq itu tulang yang sudah hilang mayoritas dagingnya. Kalau orang Jawa Tengah bilang tangkleng. Ya. Ya Mboten? Tangkleng. Ya contoh kalau ke Solo, Jogja gitu, ada menu tangkleng, tangkleng kambing. Itu tulang tok isinya. Tulang tok yang ada sedikit daging-dagingnya itu. Sedep itu kalau dimasak model tongseng gitu. Nah, gitu. Iya. Dagingnya itu dikrokoti, dari krokoti dimakan. Sumsumnya itu masyaallah, bikin lapar. Nah, iya, apalagi orang Solo. Wah, jadi bikin pulang akhirnya. Masyaallah. Her, itu namanya arak. Tayyib beliau mengambil arak, fayusiba minhu. Beliau pun memakannya. Dia mengambil bagiannya. Thumma yusalli wa lam yatawadda. Beliau pun salat dan tidak berwudu. Wa lam yamassana'an, bahkan tidak menyentuh air sedikit pun. Hujan enggak? Ada yang punya jemuran? Ada khabar. Yang punya jemuran silakan diambil. Jangan pura-pura punya jemuran. Jangan pura-pura punya jemuran. Yang jemuran aja silakan diambil. Ingat-ingat, jangan pura-pura punya jemuran. Baik. Gitu ya. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih wa qad akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fa qala rahimahullahu haddatsana Husain an Zaidah bihi وأخرج البزار كما في كشف الأستار. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منصور ابن يسار قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا زائدة به. وأخرج أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة به قال وعن أبي يعلى وحده. Dan dari Abu Ya'la sendiri, an ibni Abi Mulaika an Ikrimah ibn Abbas. Ingat ya, di atas kan digandeng Ikrimah dan ibnu Abi Mulaika. Di sini ibnu Abi Mulaika dari Ikrimah dari ibnu Abbas. Di atas dari siapa ya? Dari Aisyah. Kalau wa inda limami Ahmad an Ikrimah wa ibni Abi Mulaika digandeng. Wa inna ibni Abi Syaibah wal Bazzar an ibni Abi Mulaika wa Ikrimah wa Abdul Aziz bin Rufai qad rawa anhuma. Fadhahir anna waw al ataf waw ataf inda Abi Ya'la tasahhafat ila an. Dia berubah menjadi an. Mestinya ibnu Abi Mulaika an Ikrimah yang betul wa Ikrimah. Al-Muhib ini sahih. قال رحمه الله تعالى حدثنا وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله عن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زياد بن عقبة بن عقبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بل أنس بن مالك رضي الله عنه قال وبركاته كنت أنا وأبي بن كعب وأبو طلحة جلوسا. Dulu saya Ubay bin Ka'ab dan Abu Talha sedang duduk-duduk. Fa'akalna lahman wa khubza. Kita makan daging dan khubus. Mantap. Hah? Itu kira-kira makannya gimana ya Pak? Ya, dagingnya jadi idamnya. Makan roti, cuil dagingnya, makan. Barakallahu fikum. Qala thumma da'utu bi wudu. Kemudian aku meminta air wudu. Faqala, maka kedua-duanya berkata, Ubay dan Abu Talha mengatakan, lima tatawadda, kenapa kamu berwudu? Faqultu, maka saya berkata, li hadza ta'am alladhi akalna, karena habis memakan makanan yang tadi kita makan. Faqala, beliau mengatakan, ana tatawaddau min at-thayyibat, apa kita akan berwudu dari perkara yang thayyib, makanan yang baik-baik? Lam yatawadda minhu man huwa khairun minka. Tidak wudu karenanya orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa itu? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berwudu. Qala Syekh rahimahullahu taala hadza haditsun hasan wa Abdul Rahman ibn Zubn Uqbah tarjamatuhu fi ta'jilil manfaah. Ta'jil manfaah ini ya kitab ya. Qala Abu Hatim rahimahullahu taala ma bi hadithihi ba'sun. Ta'jil manfaat itu seingat saya karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar ini rijal Imam Ahmad, rawi-rawi Imam Ahmad yang tidak tersebut terjemahnya dalam tahdzib tahdzib. Paham ya? Tahdzib tahdzib kan rijal kutubus sittah. Hah? Rawi-rawi Imam Ahmad yang ada di Kutubus Sittah di dimasukkan Tahdzib Tahdzib. Yang di luar Tahdzib Tahdzib disendirikan menjadi di buku Ta'jilul Manfaah. Barakallahu fikum. Qala Abu Hatim ma bi hadithihi ba'sun intaha. Qala rahimahullahu ta'ala qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad ibn Musanna. Qala hadathana Yahya. Ini bin siapa ya Pak Yahya? Yahya di Tawakkah ini besar kemungkinan Yahya Al-Ansari. Allah alam ya Pak. Banyak Yahya. Yahya bin Sa'id Al-Ansari Madani. Qala an Ja'far bin Muhammad wa Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. As-Sadiq afwan. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. An abihi wa Muhammad, Muhammad bin Ali al-Baqir. An Ali ibn Husain wa Ali ibn Husain zain al-Abidin. An Zainab binti Ummi Salamah. Dari Zainab binti Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala katifa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memakan katif, memakan sampil kambing. Katif itu sebelah sirinya kambing. Kambing itu ada berapa kaki? Empat ya. Nah, sampil kambing. Paham ya? Di bagian kakinya itu, di bagian sebelah sirinya kan yang banyak dagingnya itu. Ada katif. Faja'ahu Bilal. Kemudian Bilal datang kepada beliau, memberitahukan sudah masuk waktu iqamah. Fakharaja ila salati. Beliau pun keluar untuk salat. Walam yamassama'an, dan beliau tidak menyentuh air sedikit pun, tidak berwudu sama sekali. Qala Syekhu rahimahullahu ta'ala hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim. Al haditsu akhri Ibnu Majah wa Ahmad qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Bin Sa'id semua ikhwan, ada Al-Qattan, ada Al-Ansari. Kalau saya condong pada Al-Ansari dengan dikatakan dikarenakan Ja'far bin Muhammad dari sana. Wallahu a'lam. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibnul Hasan al-Khath'ami qala haddatsana Hajjaj qala Ibnu Jurayj. Man Hajjaj? Hajjaj bin Muhammad al-Musisi. Qala Ibnu Jurayj qala akhbarani Muhammad bin Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul. Saya pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, qarrabtu li Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan wa lahman fa akal. Saya menyukukan mendekatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubz dan daging. Fa akala, belum memakannya. Thumma ta'a bi wudu'in fa tawaddaa bihi. Kemudian beliau memanggil meminta air wudu dan berwudu dengannya. Thumma shalla dhuhra. Kemudian beliau salat zuhur. Thumma ta'a fadla ta'amihi fa akal. Kemudian beliau meminta lagi sisa makanan tadi, belum makan lagi. Thumma qama ila sholati wa lam yatawadda. Dan beliau pun bangkit salat kemudian tidak berwudu lagi. Pada poin yang pertama, beliau berwudu, ada kemungkinan beliau belum berwudu ketika itu. Beliau makan karena belum berwudu, mau salat belum berwudu baru salat. Ada ihtimal. Ihtimal yang kedua adalah ini min babil afdaliyah. Sehingga dua-duanya boleh. Antum yang sudah punya wudu, makan segala macam, langsung sholat, boleh. Antum sudah punya wudu, makan-makan, wudu lagi, juga boleh. Terutama ketika makan daging. Hadza au hadza. Terbukti pada kondisi yang kedua, beliau tidak lagi berwudu untuk sholat setelah makan daging. Qala Syekhu rahimahullahu ta'ala hadza haditsun sahih wa qad akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahullahu wa qala rahimahullahu haddatsana Abdul Razzaq ibn Hamam as-Sanani qala akhbarana Ibnu Jurayj wa Muhammad ibn Bakr qala afan qala akhbar Ibnu Jurayj titik wa Muhammad bin Bakr. Ini wawunya kembali kepada Imam Ahmad. Ini wa haddatsana Muhammad bin Bakr. Muhammad bin Bakr ini yang menguatkan Abdul Razzaq. Qala akhbarani Ibnu Jurayj. Baru ketemu. Qala akhbarani Muhammad bin Mukadir. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Yaqul, beliau berkata, qurrita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzun wa lahmun. Didekatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubus dan daging. Thumma da'a bi wudhu'in fa tawadda. Beliau meminta air berwudu, air wudu. Beliau berwudu. Thumma salat dhuhra. Kemudian beliau salat dhuhur. Thumma da'a bi fadli ta'ami fa akal. Kemudian beliau meminta lagi sisa makanan tadi, dan beliau memakan lagi. Thumma qama ila salati wa lam yatawadda. Dan beliau pun bangkit salat kembali dan tidak lagi berwudu. Qala thumma dakhaltu ma'a Umar. Kemudian saya bermasuk bersama dengan Umar bin Khattab. Fa wada'tu lahu hahuna jafnah. Lalu saya letakkan untuk beliau di sini jafnah. Jafnah semacam kayak nampan. Bejalan cukup besar. Waqala Ibnu Bakar, berkata Ibnu Bakar, ini Muhammad Bakar, amamana jafnah. Di depan kami ada bejana. Nampan. Fiha khubzun walahmun. Padahal khubus dan daging. Wahahuna jafnah. Fiha khubus walahm. Di sini juga ada jafna, bejana, nampan. Padahal ada khubus dan daging. Fa'akala Umar. Umar pun makan. Thumma qama ila salati walam yatawadda. Kemudian beliau pun bangkit salat dan tidak lagi berwudu. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala akhrajahu Abdul Razzaq. Wa qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Ma'mar ibn Jurayjin. Qala akhbarana Muhammad bin Qadir. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Qurriba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzun wa lahmun wa dzakara al-hadid. Didekatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubz dan daging dan disebutkan hadis dengan panjang. Kata Syekh lain itu, qala wa la yu'illu hadzal haditha. dan tidak mencacati hadis ini, tidak mengiklal hadis ini. Bima jaa fi musnad Ahmad, dengan apa yang datang di Musnad Ahmad, anna Sufyan bin Uyainah taqal sami'tu Ibn Munkadir ghaira marratin yaqul an Jabir. Saya pernah mendengar Ibn Munkadir tidak cuma sekali mengatakan an Jabir. Wa ka'anni sami'tu marratan yaqul, dan seolah-olah aku suatu kali mendengar dia mengatakan akhbarani man sami'a Jabir. Muhammad bin Munkadir mengatakan, memberitakan kepada aku seseorang yang mendengar dari Jabir. Yakni ada perantara antara Muhammad bin Munkadir dengan Jabir. Wa dhanantuhu sami'ahu min Ibni Uqail, dan saya menduga dia mendengarnya dari Ibnu Uqail, yaitu Abdullah bin Muhammad Ibnu Uqail. Qala wa Ibnu Munkadir wa Abdullah bin Muhammad bin Uqail an Jabir. Naam. Qala aidan min al-Mustan. Qala Syekh fa inna Muhammad ibn al-Munkadir qad sarraha bi tahdith an Jabir. Sebab Muhammad bin Munkadir telah terang-terangan menyatakan tahdith dari Jabir. Dia mengatakan sami'tu Jabiran. Qala fa yuhmal ala annahu sami'ahu min Ibn Aqil. Maka ada ihtimal kemungkinan Muhammad bin Munkadir mendengarkan hadis dari Ibn Aqil, thumma sami'ahu min Jabir, kemudian tidak langsung dari Jabir. Aw sami'ahu min Jabir, atau dia mendengar langsung dari sahabat Jabir, thumma thabbatahu fi Ibn Aqil, kemudian dikokohkan pula oleh Ibn Aqil. Al-muhim, tidak ada masalah. Abdullah bin Muhammad bin Aqil dhaif. Dhaif ya. Al-muhim, tidak ada masalah. Qala rahimahullahu ta'ala hadda qala Imam Abu Abdullah bin Majah rahimahullah حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الله عبد العزيز المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه دير ثبت أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة وصني رسول الله صلى الله عليه وسلم makan sampil kambing. Famadmadha wa ghassala yadayhi wa shalla. Beliau pun berkumur-kumur, mencuci kedua tangannya, langsung sholat. Yang ini yang sunnah ya Pak. Jadi kumur-kumur, cuci tangan untuk menghilangkan lemaknya tadi itu. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala hadha haditsun hasan ala syarti Muslim. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Harun. Qala Abu Abdurrahman. Berkata Abu Abdurrahman, ini Abdullah bin Ahmad, putra Imam Ahmad. Wastami'tu ana min Harun. Saya pun juga mendengarkan dari Harun. Jadi Abdullah dan bapaknya Imam Ahmad sama-sama meriwayatkan dari Harun. Qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Haywa bin Shuraih qala akhbarani Uqbah bin Muslim an Abdullah bin Hazm al-Jazza az-Zubaydi. قال لما تكن كنا يوما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة. Suatu hari kami di sisi Rasulullah SAW di Suffa. Suffa itu emperan di Masjid Nabawi, tempatnya Ahlus Suffa, sahabat yang hijrah kota Madinah yang tidak memiliki sanak keluarga di Suffa. Qala fa wubi'a lana ta'amun, lalu diletakkan untuk kami makanan. Fa akalna, kami makan. Fa uqimatus shalah, lalu diiqamati salat. Fa shallaina wa lam natawadda, kita pun salat dan tidak berwudu. Qala syekh rahimahullah ta'ala hadha hadithun sahih. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hadatsana 'Atha bin Ziyad qala akhbarana 'Abdullah yani bin Mubarak قال أخبرنا موسى بن عقبة أن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أنا وأبي فكان أبي أبي أبي بن كعب كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم تعود بوضوء فقال لما تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلناه فقال أتتوضأ من الطيبات لم يتوضأ منه من هو خير منك. Ini lewat sebelumnya, ya pada hadis yang terakhir, yang sebelumnya. Qala Syekhu rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun hasan. Wa Abdurrahman bin Zaid bin Uqbah tarjamahu fi Ta'jil ibn Fa'. Qala Abu Hatim ma fi hadithi ba'su bintaha. Masyaallah, kita membaca banyak hadis. Hadisnya Anas bin Malik, hadisnya Abdullah bin Hafiz bin Jaza, hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, hadisnya Zainab bintu Ummu Salamah, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadisnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Masyaallah, tinggal pilih mau yang mana. Khulasanya, memakan makanan apapun tidak membatalkan wudu, baik daging ataupun selain daging, dikecualikan nanti jangan dibahas pada bab berikutnya, daging unta. Daging unta membatalkan wudu dengan nas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, bagi yang ingin berwudu lagi labas. Bagi yang tidak, tidak ada masalah. Cuma dianjurkan untuk mencuci kumur-kumur atau cuci tangan untuk menghilangkan barakallahu fikum lemak-lemak yang ada. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada kafi. Cukup insya Allah ya. Cukup. Wakil tenang. Antum pilih yang antum suka dari hadis di atas. 1, 2, 3, 5. Boleh semuanya. Boleh 4, boleh 3, boleh 2, boleh 1. Yang enggak boleh, yang enggak hafal. Hairan insya Allah. Wallahu ta'ala ala fisa. Cukup insya Allah ya. Jam 7:30. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضلك إذا كنت الله تعالى